sepi walaupun engkau berada di tengah pesta. Dunia ini resah jika hatimu resah, walaupun indah kau pasti terasa gundah. Suka dan duka bermain di dalam diri, mencerahkan hidup ini, melukis peribadi. Jatuh cinta, jatuh hati, putus cinta, jiwa resah mengenangkan hidup ini. Bersuara